Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, kita melangsungkan membaca syarah sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa qala rahimahullahu taala wa iyyaka wan nadhara fil kalam wal julusa ila ashabil kalam. Kata beliau, hati-hatilah kamu, hati-hatilah engkau dari mengkaji, mendalami, melihat kepada ilmu kalam, dan hati-hatilah engkau duduk dengan ashabil kalam, ahlil kalam. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, al-kalam falsafah. Al-kalam itu adalah ilmu al-kalam, adalah ilmu falsafah, filsafat. Yaitu al-kalam, ilmu al-kalam itu ma'khud min falsafatil Yunan ad-dallat syirkiyah. Ilmu kalam itu terambil dari filsafat Yunani. Ilmu kalam terambil dari filsafat Yunani ad-dallah, yang sesat dan syirik. Kenapa? Li'annahum la ya'rifunallah. Karena mereka-mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Walam ya'rifu ma ja'at bihi ar-rusulu. Mereka tidak mengetahui apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi kiblat ilmu kalam itu adalah filsafat Yunani. Barakallahu fikum. Lalu atas dasar apa mereka berbicara? Maka beliau mengatakan, fayatamiduna ala uqulihimudhalla wa yatakallamuna fil ghaibiyati wa fil asma'i wassifat. Mereka bersandarkan atas akal-akal mereka yang sesat. Mereka berbicara tentang persoalan-persoalan gaib. Berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah, kata beliau. Fayu'addi dhalik ila juhudi asma'illah wa sifatih. Ketika seseorang belajar ilmu kalam yang itu merupakan filsafat Yunani, ini akan mengantarkan kepada sikap penentangan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah terjadi pada golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rawafid, Rafidah, dan asnaf al-mutakallimi. Apa yang mereka lakukan? Attalu sifatillah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Dan mereka mengingkari banyak dari akidah-akidah disebabkan karena filsafat tersebut. Berdasarkan inilah a'immatul Islam memperingatkan, serta ijma' sepakat mereka, bahwa ilmu kalam itu adalah haram. ilmul kalam adalah barakallahu fikum haram. Al-Ghazali termasuk dari ahlul kalam. Dia sendiri telah menukilkan dari Imam Al-Arba'ah, imam yang empat. Dan selain mereka, bahwa ilmul kalam itu adalah haram. Ghazali, annahu min ahli ilmi, min ahli al-kalam. Barakallahu fikum. Setelah itu, masuk ke filsafat. Yatafalsafa. Kemudian, Al-Ghazali berfilsafat. Lalu kemudian membolehkan ilmul kalam fi halat, pada kondisi-kondisi tertentu. Allahu Akbar. Coba barakallahu fikum. Ya, dia mengharamkan dalam kondisi tertentu, dia menghalalkan pada kondisi tertentu pula. Padahal dia telah menukilkan ucapan a'immah bahwa ilmul kalam itu adalah haram. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok sampai dia terjatuh dalam hal barakallahu fikum membolehkan? Karena tafalsafah. Dia berfilsafat. Sehingga barakallahu fikum terjatuh di dalamnya rahimani wa rahimakumullah. Sebuah catatan yang sangat penting dan sebuah kaidah yang harus kita bawa kemana-mana. Walamma lam yaqna'u bikitabillah wa bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka ahlul kalam itu tidak qana'ah, tidak mencukupkan diri dengan kitabullah, dan tidak mencukupkan diri dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, waqa'u fid dalal. Mereka terjatuh di dalam barakallahu fikum ad-dalalah, kesesatan. Kalau ya, atau mereka atau siapapun yang tidak merasa cukup dengan kitabullah dan tidak merasa cukup dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, waqa'u fid dalalah. Sekarang kalau antum ditanya atau bertanya, apa toh yang telah diperbuat buat Islam di masa sekarang ini oleh gerakan Ikhwanul Muslimin? Apa? Apa yang diperbuat keuntungan buat Islam dan Muslimin? Barakallahu fikum. Mesti kita yang telah mengenal ilmu ini akan menjawab, tidak ada. Malah malapetaka barakallahu fikum yang dihasilkan rahimani wa rahimakumullah. Di saat mereka mengagungkan yang namanya fikhul waqi', sampai para ulama al-kitab wa sunnah mereka tuding tidak mengerti fikhul waqi'. Fikhul waqi' itu ya kejadian-kejadian, persoalan-persoalan yang terjadi di setiap negeri, daerah muslimin ini itu. Mereka mengatakan para ulama itu tidak mengerti hal itu. Ya wis, kalian lebih pintar. Kalau misalkan kita, ya taruhlah kalau misalkan mereka yang lebih pintar fiqhul waqi', apa waqi'i mana yang dia bisa menjawabnya dari problem yang terjadi? Apa? Apa barakallahu fikum? Karena tidak mungkin akan bisa menjawab waqi', kenyataan kejadian peristiwa yang terjadi, kecuali dengan ilmul kitab wa sunnah, ulama ahlinya. Ya? Sehingga tidak ada yang mengerti tentang fikhul waqi', dan yang akan bisa menjawab waqi' yang terjadi, kecuali ulama al-kitab wassunnah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat mereka siapapun yang tidak merasa cukup dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka terjatuh di dalam kesesatan. Satu. Waqa'u fi ta'tilil asma'i wassifat. Berbicara tentang akidah tauhid al-asma' wassifat, mereka menentang, mereka menolak, menta'til, mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, wajarrahum dhalika ilal ilhadi ilal qawli bil hululi wa wihdatil wujud. Semuanya itu akan menggiring mereka kepada al-ilhad, penyelewengan, penyimpangan, kekufuran, sampai kemudian kepada al-hulul. Allahu Azza wa Jalla telah menyatu dengan makhluk. Barakallahu fikum. Allah menyatu dengan makhluk. Wa wahdatul wujud, semua wujud ini satu, yaitu Allah. Akan beliau sebutkan salah satu contoh dari ucapan ya mereka. Barakallahu fikum. Jadi ala kulli hal, apapun yang kita jumpai dari kejahatan yang terjadi mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jalla, kita fahami jawabannya bahwa ini orang atau orang-orang ini tidak mencukupkan diri dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya akhi, dia belajar di pondok pesantren kitab-kitab tafsir, ya kitab-kitab Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, Arba'in An-Nawawi, bahkan Sahihul Bukhari dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti tinggal satu, yaitu meluruskan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Anda memahaminya di atas dasar pemahaman siapa? Ya, tentu ini akan menjadi pertanyaan yang keberikutnya. Boleh. Engkau belajar tafsir, engkau belajar barakallahu fikum kitab-kitab sunnah, bahkan Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Abi Dawud. Terus Anda memahami semuanya ini dengan pemahaman siapa? Kenapa kita harus mengikat pemahaman terhadap keduanya ini dengan sebuah pemahaman yang benar? Karena yang mengikatnya adalah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama huwa dalilu ala dhalik? Kalau ditanya mana dalilnya kok harus diikat dengan pemahaman ya sahabat Rasul alaihi salat wassalam. Pertama, firman Allah Azza wa Jalla, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ini satu, bahwa Allah Azza wa Jalla kaitkan ketersesatan seseorang mendapatkan hukuman jahannam di saat dia menyimpang dari jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyimpang dari jalannya kaum mukminin. Terus mana dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita diikat dalam kepemahaman kita terhadap Islam dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di saat ditanya tentang al-jamaah sebagai lambang golongan yang selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa namanya jawab, ma ana alaihi. Apa yang saya berada di atasnya, bahwa inilah dia jalan keselamatan. Apa yang saya berada di atasnya tidak dicukupkan sampai di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus menambahnya pula, wa ma ana alaihi wa ashabi, dan jalan para sahabatku. Yang mengikatnya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tiga dasar ini harus ada pada diri seseorang kalau ingin barakallahu fikum selamat. Contoh yang sangat nyata sekali apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Khawarij dahulu ya sangat beda dengan Khawarij di masa sekarang ini. Khawarij dahulu disebutkan sifat-sifatnya, ibadahnya luar biasa. Ya. Ibadahnya luar biasa sampai ketakutannya untuk terjatuh dalam yang haram itu luar biasa. Karena mereka menghukumi siapa saja di antara mereka pertama kali yang jatuh kepada yang haram, berarti dia kafir. Dia jaga ini. Dari sisi ibadah luar biasa. Sampai minder. Barakallahu fikum, para sahabat Nabi melihat mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana ketinggian tingkat ibadah. Tapi itu bukan jadi patokan. Ternyata mereka meleset keluar. Ya. Yeah. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarnya bagikan busur panah yang cat langsung tembus. Ya, kesasaran, kemudian tembus begitu cepatnya keluar dari al-Islam. Apa toh yang mereka tinggalkan? Mereka belajar Al-Quran dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang mereka tinggalkan? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang mereka tinggalkan adalah satu. Yaitu pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau barakallahu fikum menjelaskan. Al-hulul, hululullah fi za'mihim fi ashkhas. Halallah fi fulan, wa halallah fi fulan, wa halla fil amakin. Ta'ala Allahu 'an dhalik. Apa toh keyakinan hululiyah? Hululiyah itu adalah sebuah keyakinan kalau Allah itu telah menyatu dengan orang ini. Ashkhas, individu orang. Allah telah menempatkan dirinya pada orang ini atau di tempat ini. Wa ta'ala Allahu 'an dzalik, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari tudingan dan tuduhan seperti itu. Ini hululiyah. Ada wihdatul wujud. Bagaimana gambaran wihdatul wujud itu? Beliau mengatakan Allah muttahidun ma'a hadzal kaun. Allah telah menyatu dengan wujud ini, alam ini. Sehingga anda fala taro syai'an amamaka min asjar wa ahjar wa nabatat wa hayawanat wa kawakiba was sama'i wal ard illa wa hiya muttahidum billah. Engkau tidak melihat apapun di depan engkau. Mulai dari pohon, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, bintang-bintang, langit dan bumi, kecuali semuanya telah menyatu dengan Allah. Berarti dia Allah. Ya. Wa kama qala khabithuhum wa fajiruhum. Sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang terjahat mereka dan terburuk mereka. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Wa mallahu illa rahibun fi kanisati. Tiadalah anjing, babi, kecuali Tuhan kita. Kecuali sesembahan kita. Coba. Tiadalah Allah itu melainkan seorang pendeta yang ada di tempat ibadahnya. Sampai sejahat ini berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf-maaf laris manis. Ya. Laris manis apalagi kalau sudah sang kiai berbicara. Loh, pada dirimu ada Allah. Sudah. Ya kalau sudah sang petinggi ini berbicara kalau mau mengangkat muridnya misalkan, apalagi kalau muridnya itu dzumalin, punya harta, wah diangkat-angkat oleh Pak Yai ini. Pokoknya sudah, bagaimana nanti dia diberikan, diangkat oleh Pak Yai dan dia jor-joran hartanya buat Pak Yai. Timbal balik barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamat al-afiyah. Sampai sejahat ini, barakallahu fikum, di saat seseorang tidak mencukupkan lagi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, termasuk darinya adalah ilmu kalam. Dibuang jauh-jauh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah, li'an alqallaha bi kulli dhanbin ma'ada syirki ahab ilayya min an alqahu bi ilmil kalam. Aku bertemu dengan semua dosa menghadap Allah. Aku bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa selain syirik. Lebih aku sukai, kata beliau, daripada aku bertemu dengan Allah bi ilmil kalam, dengan ilmu kalam. Kata beliau menjelaskan maksud dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia bertemu dengan Allah dengan semua dosa kecuali dosa syirik, itu lebih ringan bagi Imam Syafi'i dibanding dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla membawa ilmul kalam. Karena ilmul kalam itu dalalun, khabithun, kabirun, aridun, wa yajru ilal ilhad, wal iyadu billah kama aslafna. Akan membawa kepada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan faedah terkait wa iyaka al julus ila ashabil kalam. Hati-hati anda. Jangan sekali-kali duduk bersama ashabul kalam. Jangan anda melihat kitab mereka. Jangan kau duduk bersama mereka. Karena mereka adalah syarrun khatir. Kejelekan yang berbahaya. Maka mereka inilah yang paling pantasnya manusia dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Matsalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nasikhil kir." Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek seperti berteman dengan pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Teman yang baik dan teman yang jelek. Beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dengan permisalan ini kan sangat-sangat gamblang sekali, bisa dicerna oleh setiap orang. Adapun kata beliau, fahamilul misk, pembawa minyak wangi misk, ada beberapa kemungkinan kalau Anda berteman dengannya. Satu, imma ayyah ziyaka. Kemungkinan pertama, dia menghadiahkan padamu, dia memberikanmu. Ya, walaupun mungkin ya di kasih barakallahu fikum, tapi tetap engkau menjadi wangi. Wa imma antabta'a minhu. Kalau mungkin dia pembawa minyak wangi juga ingin jualan, Anda membeli darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kemungkinan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau menjumpai dan menemukan bau yang wangi, bau yang enak, barakallahu fikum. Adapun wa nafikhul kir, Anda berteman dengan tukang pandai besi, ya ashabul kalam, yang sedang ngobrol. Nanti gantian. Saya duduk, yang ngobrol-ngobrol di depan. Tidak apa-apa, mau ngobrol apa saja, yang penting lewat mikrofon. Mau ke timur, ke barat, biar didengar sama jamaah. Ya, kalau tukang ngobrol itu di mana-mana senangnya ngobrol. Di tempat taklim ngobrol, barakallahu fikum. Ya, itu tukang ngobrol, tukang ngurumpi, barakallahu fikum. Ya, karena kebablasan. Ya, kebablasan, barakallahu fikum. Nah, tidak perhatian kalau ini adalah majlis ibadah, majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Butuh kekhusyuan, barakallahu fikum, butuh keikhlasan, ya, butuh kesabaran. Nah, jadi ini berteman dengan orang soleh bagikan berteman dengan pedagang pembawa minyak wangi. Tiga kemungkinan yang kau dapatkan. Adapun berteman dengan tukang pandai besi. Tukang pandai besi. Ya. Satu, imma ayyahriqa thiyabak. Anda dekat nonton, kok asik sekali. Ya, mungkin ada yang masih manual, goncang, capek. Ada yang mungkin sekarang ada kemajuan. Ya, pakai gas, pakai barakallahu fikum. Tapi Anda dekat dengan dia. Ketika dia mukul, misalkan, besi yang sudah terbakar, mesti kan akan apa namanya, ada percikan-percikan. Satu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika Anda berteman dengan orang yang jelek, orang yang berakhlak jelek, malas ibadah, ngakali ustadz-ustadznya, ketika diajak untuk gotong royong, pergi sembunyi lari, ini kan nakal-nakal ini. Ya, bila berteman dengan anak yang nakal-nakal, barakallahu fikum, atau siapapun, rahimani wa rahimakumullah, ia akan terjangkiti. Ya, kenapa? karena imma ayyahriqa thiyabak, akan membakar pakaianmu, satu. Yang kedua, wa imma an tajida rihan khabitha, Anda menemukan bau yang tidak sedap. Bau barakallahu fikum yang tidak sedap. Kata beliau, asapnya yang jelek itu yaduruk ala kulli hal, akan memudaratkan engkau barakallahu fikum. Adapun teman as-salih, tastafidu minhu ala kulli hal, engkau akan bisa mengambil faedah dalam setiap kondisi. Beliau mengingatkan kepada kita barakallahu fikum, fa'alaikum bimujalasati salihi alladzina yudhakiruna billah, hendaklah kalian duduk bersama orang-orang yang saleh, yang mereka itu mengingatkan kalian dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang saleh, yahussuna alal ilmin nafi' wal amalis salih, teman-teman yang saleh itu akan mendorong, menganjurkan, memberikan semangat untuk belajar ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Teman yang baik itu yuhaddiruna mimma yadurrul insana fi dinihi wa dunya. Teman-teman yang baik itu adalah teman yang memperingatkan dari hal yang membahayakan seseorang, baik dalam urusan agamanya atau urusan dunianya. Dia peringatkan temannya, ya akhi taqillah. Ya, jangan sampai barakallahu fikum saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, ya, dalam hal-hal yang jelek ini tidak boleh. Barakallahu fikum, apalagi di lingkungan ilmu, harus terlihat ta'awun alal birri wa taqwa. Karena kalau sampai di lingkungan ilmu, di lingkungan orang-orang soleh, kita bersembunyi ta'awun alal ismi wal udwan, di atas dosa dan kemaksiatan, maka tentu di saat kemudian tidak lagi di lingkungan ilmu merdeka, akan lebih parah diri Anda. Makanya di lingkungan ilmu itu jangan sekali-kali membuat sesuatu yang menyebabkan ilmu kita sendiri terganggu dan saudara kita yang menjalankan ketaatan juga terganggu. Termasuk dari pengganggunya adalah yaitu melakukan barakallahu fikum hal-hal yang menyelisihi, membahayakan dunia kita dan agama kita. Terlebih tulab yang besar i'dad atsani, barakallahu fikum adad awal atsani, tadribu du'a, manfaatkan waktunya. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Karena semuanya akan terlihat dari sisi ibadah. Jadi kita tidak melihat apa yang dilakukan sama orang ini. Oh iya, tahu. Ada yang disembunyikan oleh orang ini. Ada sesuatunya. Karena beda. Dalam perjalanan sekian tahun kita belajar ilmu agama, yang bermalas-malasan fi ta'atillahi azza wa jalla, itu ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi kalau dia datang dari tempat yang jauh, ya Ambon, atau barakallahu fikum, ya Sulawesi. Kemudian takasur, bermalas-malasan misalkan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada sesuatu yang dia sembunyikan sendiri. Walaupun saya, ustaz-ustaz, ikhwan-ikhwan tidak pernah tahu. Tapi dari itu semua sudah terlihat. Karena mempengaruhi barakallahu fikum, ya, ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang malas, tidak semangat, diajak untuk bekerja, ada saja alasannya, lari sana, lari sini. Barakallahu fikum. Naam, rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau menyebutkan bahwa teman-teman yang salihin itu menguntungkan buat diri kita. Satu yang menjadi catatan yang sangat penting. Kita tidak pernah berteman dengan orang yang baik di dalam hidup. Kecuali jika mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dipilihkan teman di dalam hidup ini, itu benar-benar merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di saat seseorang berteman dengan orang jelek, maka itu adalah uqubah, sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan mengerikan persoalannya. Permasalahannya adalah membahayakan. Akan kita bahas di dalam pembahasan hadis Masalul Jalisi Salih pada ya Bahjatul Qulubil Abrar. InsyaAllah kita akan ketemukan bahwa termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jalla dan taufik dari Allah adalah di saat Allah pilihkan teman yang baik dan termasuk uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla di saat seseorang berteman dengan teman yang jelek. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.